Pengennya sugih bener, ningrak gelem rekese, pengen uripe mulia. Kerja pengen akeh duite, makro makro pemae, pengen penak uripe mutawe. Yo man, langgan priyai mulo mokario urip ditonton rasa podo ngersulo rugi tenogo alasane nomor loro harga diri kakean titah itu nuruti gengsi pengen ra kerjo urip kaya rojo lah kowe malah ngempong tambah ra jodo. Lemas kewae, ojo sepaneng. Di samping ngopi, golek inspirasi. Rasa kakean atraksi. Stella kendo, ojo setelah kenceng. Lemas kewae, ojo sepaneng. Di samping ngopi, golek inspirasi. Rasa kakean atraksi.